No Pinasia. Wuha! Wahai kawan yang suka jalan-jalan, mending di rumah aja, di rumah aja. Virus corona sedang merajalela, mending di rumah aja, di rumah aja. Yang suka makan duduk di pinggir jalan, mending di rumah aja, di rumah aja. Nanti terkelar dengan virus corona, untuk kemana-mana itu selamat. Kita pacaran sambil chatting-chattingan, semua di rumah aja, di rumah aja. Sambil belajar kita kerjakan soal, semua di rumah aja, di rumah aja. Tetap semangat kita terus bekerja, tapi di rumah aja, di rumah aja. Jangan keluar nanti bisa tertular, bisa kemana-mana itu sangat berbahaya. No Pinasia. Yeeha. Yeeha! Yeah. Yeehaw. Okay.